Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqrar bihi wa tauhidah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim. Ya ayuhal ladhina amanu attakullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sidang, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling dicintainya. Tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan nikmat yang satu ini untuk kita senang berada di dalam masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa demikian? Kenapa masjid menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah? Kata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, li'annaha makanut ta'at. Ataukah kata beliau, li'annaha buyutut ta'at wa makan nuzuli rahmah. Masjid itu menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah Rabbul Alamin. Karena masjid merupakan tempat untuk para hamba melakukan beragam ketaatan. Di dalam masjid kita melaksanakan sholat lima waktu. Di dalamnya pula kita melaksanakan sholat sunnah. Membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, memohon ampun. Dan juga kata beliau, wa makan nuzulir rahmah. Dan di masjid itu pula lah rahmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan. Makanya sering kami mengingatkan kepada jamaah kaum muslimin dan muslimat, kalau masuk masjid jangan lupa baca doa. Dahulukan kaki kanan, kemudian baca doa. Apa doanya jamaah? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Insyaallah, saya yakin semuanya sudah baca doa itu. Kecuali yang ketawa-ketawa tersenyum mungkin lupa tadi. Ya jamaah, kalau masuk masjid, usahakan baca doa apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk engkau membukakan pintu-pintu rahmatmu. Itulah rahasia. Mengapa ketika masuk masjid, kita diperintahkan oleh Nabi untuk meminta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang di dalam masjid tersebut tempat diturunkannya rahmat Allah dengan beragam amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan. Sering pula kita ingatkan bahwa selama di dalam masjid tolong fokus untuk beribadah kepada Allah. Jadikan masjid tersebut sebagai momentum untuk kita lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Jamaah yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa dalam hitungan beberapa hari ke depan, kita akan kedatangan tamu yang mulia dan istimewa. Tamu yang datangnya hanya sekali dalam setahun. Tamu tersebut tidak lain adalah bulan Ramadan. Satu-satunya bulan yang dilabeli oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syahrun mubarakun. Cuman satu bulan yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai syahrun mubarakun. Bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, demikian pula Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan syahrun mubarakun." Dalam riwayat yang lainnya, "Ja'akum Ramadan syahrun mubarakun." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Sekali lagi, satu-satunya bulan di dalam Islam yang diberikan sifat sebagai syahrun mubarakun itu cuma satu, bulan Ramadan. Padahal jamaah sekalian, kita ketahui bahwasanya di dalam Islam itu ada 12 bulan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Rabbul Alamin dalam surat At-Taubah, kalau enggak salah di ayat 36. Kata Allah Rabbul Alamin, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasyuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard." Kata Allah Rabbul Alamin, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Ada 12. Di hari penciptaan langit dan bumi. Dari ke-12 bulan di dalam Islam ini, cuma satu. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan syahrun mubarakun. Dan itu sudah cukup menunjukkan betapa mulia dan spesialnya bulan yang satu ini. Bahwa bulan yang satu ini bukan bulan yang sembarangan. Maka tidak sepantasnya bagi seorang muslim dan muslimah untuk mereka kemudian menyia-nyiakan kedatangan tamu yang istimewa ini. Tidak sepantasnya kemudian seorang muslim dan muslimah mengabaikannya dan membiarkannya pergi begitu saja. Kenapa demikian jamaah sekalian? Kenapa seorang muslim dan muslimah betul-betul harus melakukan persiapan untuk menyambut tamu yang spesial ini? Pertama, alasannya. Alasan yang pertama, karena tamu yang spesial ini, bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan dosa-dosa kita. Momentum untuk melebur dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan selama 11 bulan. Ini momentum yang paling tepat. Ini merupakan tempat yang begitu istimewa. 11 bulan jamaah. Kita banyak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 11 bulan jamaah sekalian, matanya kita bermaksiat kepada Allah. Mulutnya kita bermaksiat kepada Allah. Telinganya kita, kaki dan tangannya kita. 11 bulan jamaah sekalian. Kita banyak berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka momentum Ramadan ini mari kita jadikan sebagai momentum untuk melebur dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan peringatan wanti-wanti kepada kita semuanya mengenai orang-orang yang merugi. Siapa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ragima anfu rajulin ay khaba wa khasira. Merugi dia. Siapa itu? Man dakhala alaihi ramadhan thumma salaha qabla ay yughfar lahu. Di antara manusia-manusia yang merugi itu adalah mereka-mereka yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan bulan Ramadan di tahun itu. Kemudian thumman salaha, Ramadan berlalu, tamu spesial itu pergi, berakhir, qabla ay yughfar lahu, dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Betapa ruginya kita. Kalau momentum yang datangnya setahun sekali ini jamaah sekalian pun tidak berhasil kita jadikan sebagai momentum untuk melebur dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian alasan yang kedua. Mengapa kemudian seorang muslim dan muslimah itu harus betul-betul memperhatikan dan menyambut kedatangan bulan Ramadan ini? Karena kita tidak tahu apakah kemudian Ramadan di tahun-tahun berikutnya itu kita akan bisa merasakannya kembali. Satu perkara yang tidak perlu kita khawatirkan, bahwa Ramadan itu akan berulang di tiap tahunnya. Tidak usah khawatir jamaah sekalian. Ramadan itu tidak akan hilang. Ramadan itu akan berulang di tiap tahunnya. Enggak usah khawatir sampai hari kiamat. Yang perlu kita khawatirkan, kalau sekiranya Ramadan itu kembali tiba, akan tetapi kita sudah enggak berada lagi di dunia ini. Itu yang perlu kita khawatirkan. Kalau kemudian Ramadan tiba, akan tetapi kita sudah diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Kalau sekiranya Ramadan di tahun ini jamaah sekalian menjadi Ramadan yang terakhir buat kita semuanya. Hati-hati jamaah sekalian. Jangan sampai momentum yang terindah ini kita lewatkan begitu saja. Padahal seorang muslim dan muslimah itu selalu dituntut ketika diberikan kesempatan ibadah oleh Allah untuk betul-betul dia fokus terhadap ibadah tersebut. Itu tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam solatnya kita, dalam puasanya kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila shalah fa shalla salata muwaddi'in." Kalau kamu berdiri melaksanakan solat, maka jadikan seakan-akan itu solat yang terakhir yang kamu persembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Gitulah cara memposisikan diri terhadap ibadah yang kita lakukan. Jadikan itu seakan-akan ibadah yang terakhir kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita kan gak tahu kapan ajal kematian itu datang menjemput kita. Kita gak tahu. Bisa jadi itu memang betul-betul solat yang terakhir kita lakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi itu merupakan sholat yang terakhir yang Allah Rabbul Alamin berikan kesempatannya untuk kita semuanya. Maka demikian pula ibadah puasa Ramadan ini. Jadikan seakan-akan Ramadan di tahun ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Posisikan demikian jamaah sekalian. Biar kemudian kita bisa lebih memaksimalkan ibadah-ibadah yang kita akan lakukan di bulan Ramadan. Kemudian alasan yang ketiga. Di sana banyak alasan jamaah sekalian. Mengapa seorang muslim dan muslimah harus bersemangat, antusias, berbahagia, melakukan persiapan untuk menyambut tamu yang istimewa ini. Alasan yang ketiga. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang menjadi ajang mendulang pahala sebanyak-banyaknya untuk kita jadikan bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Momentum Ramadan kita jadikan sebagai momentum untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Karena pahala di saat itu dilipat gandakan. Terlebih lagi jamaah sekalian. Di bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang kata Allah Rabbul Alamin di dalam Al-Quranul Karim, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar tersebut lebih bagus. Bukan setara, bukan senilai, bukan sama, kata Allah Subhanahu wa taala, khairun, lebih bagus dibandingkan ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun. Di dalam hadis yang lainnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan tersebut terdapat satu malam yang mana ibadah yang dilakukan di malam tersebut lebih bagus dibandingkan 1000 bulan. Makanya jamaah sekalian, disitulah juga yang menjadi rahasia kenapa umat ini menjadi umat yang istimewa. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirun wal awwalun wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Kita itu adalah umat yang belakangan, ay fi zaman, umat yang terakhir. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersamaan dengan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Islam adalah umat yang memiliki beragam keutamaan, dan umat Islam itu pulalah yang menjadi umat yang bakalan masuk pertama di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kok bisa demikian? Umat Islam, umat yang belakangan, tapi yang paling pertama masuk ke dalam surga Allah dibandingkan umat-umat terdahulu. Padahal jamaah sekalian, kita ketahui bersama bahwa umat Islam itu jatah umur dan usianya yang paling pendek dibandingkan umat-umat terdahulu. Betul enggak? Umat terdahulu bahkan sampai ada yang ratusan tahun diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, mereka yang hidup ribuan tahun tersebut jelaslah lebih banyak kesempatan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kok bisa umat Islam yang jatah umurnya yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajusu dhalik. Rata-rata usia umatku itu hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Dan hanya sedikit yang bisa melampaui jatah batas umur tersebut. 60 sampai 70 tahun. Dibandingkan umat terdahulu yang sampai berapa? Ribuan tahun. Tapi kok bisa? Umat Islam, umat yang memiliki lebih banyak keutamaan. umat Islam yang paling pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dibandingkan umat-umat terdahulu. Di antara rahasianya, apa yang disebutkan oleh para ulama, bahwa umat Islam itu diberikan karunia oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan yang di situ pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya apa? Ibadah yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar. Bayangkan, satu malam Lailatul Qadar setara berapa tahun jamaah? Kurang lebih 83 tahun. Kalau di antara kita, di antara muslim dan muslimah, ada yang mendapati ya malam Lailatul Qadar dalam hidupnya 10 kali. Coba hitung itu. 10 kali 83 tahun. Ya jamaah sekalian. Belum lagi kalau dia pergi umroh. Ya. Sholat di Masjidil Haram. Dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian seterusnya. Maka inilah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jamaah sekalian, kalaulah Allah menjadikan Ramadan di tahun ini Ramadan yang terakhir buat kita, maka nasihat untuk diri pribadi dan jamaah sekalian, mari betul-betul kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jadikan Ramadan di tahun ini menjadi Ramadan yang lebih bermakna dibandingkan Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Jadikan Ramadan yang diberikan oleh Allah di tahun ini menjadi momentum Ramadan terindah dalam hidupnya kita. Sekali lagi, karena kita enggak tahu, bisa jadi ini adalah momentum Ramadan yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semuanya. Maka jamaah yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, setidaknya ada 3 persiapan yang dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah menghadapi tamu yang mulia ini. Yang pertama, persiapan seorang muslim dan muslimah sebelum datangnya tamu istimewa tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap dia ketika Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, bagaimana dia memposisikan dirinya ketika Ramadan itu sudah berlalu. Poin yang pertama, sebelum datangnya Ramadan seperti sekarang ini, apakah sikap yang terbaik yang dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah? Yang pertama kata para ulama, hendaknya mereka perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang merupakan kebiasaan orang-orang soleh terdahulu dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan setelahnya. Yang kata para ulama, kanu yad'unallah sittata ashhurin ayyuballighahum ramadhan. Adalah mereka orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, mereka berdoa selama 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali dengan Ramadan di tahun itu. Bayangkan persiapannya berapa lama jamaah? 6 bulan doa kepada Allah. Lah kita mungkin ada yang sampai saat ini belum pernah berdoa kepada Allah. Mungkin ada di antara kita yang sudah begitu pede dan yakinnya akan bertemu dengan Ramadan di tahun ini, na'udzubillah. Padahal enggak ada jaminan jamaah sekalian. Hah? Sehari sebelum Ramadan pun belum ada jaminan untuk kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan di tahun ini. Ya. Jadi pernah saya ceritakan ada kisah nyata seorang ikhwah, ya, subhanallah. Pamit, ya. Pamit, Ustaz, pamit. Mau ke mana? Mau pulang kampung mudik. Ya, itu 2 atau 3 hari sebelum Ramadan. Katanya udah lama sekali enggak pernah Ramadan bersama keluarga. Pengen balik ke Jawa. Pengen puasa bersama orang tua. Masya Allah. Semoga dimudahkan. Pulang 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Pulang. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Besok ya. Sudah terdengar berita apa? Kematiannya. Subhanallah. Wafat. Wafat. Lagi murojaah di pinggiran sawah ternyata terkena apa itu? Hah? Kawat kabel listrik bertegangan tinggi. Meninggal, ya. Itu contoh kecil bahwa yang namanya ajal kematian itu enggak seorang pun bisa menerka dan menebaknya. Sama dengan kita jemaah sekalian. Itu ikhwah tadi yang meninggal enggak sangka dia kalau di hari itu adalah hari kematiannya. Maka jemaah sekalian yang kami muliakan, mengingatkan diri pribadi dan jemaah kaum muslimin dan muslimat, mari terus mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah. Tidak ada jaminan bahwa kita akan bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Doa, minta, kalau bisa ngerengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul ini momentum yang sangat luar biasa untuk kita jadikan sebagai ladang amal pahala buat kita. Kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk menghapuskan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa. Doa. Jangan kepedean. Jangan terlalu yakin bahwa kita bakalan bertemu dengan bulan Ramadan. Enggak ada. Kalau sudah datang waktunya, ajal kematian tersebut enggak pandang bulu dia. Mau muda, mau tua. Mau sehat, mau sakit. Ya. Mau sudah siap ataukah belum. Kalau sudah datang ajal menjemput. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna anhu sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktunya, maka tidak seorang pun yang mampu untuk menahannya. Walaupun sedetik enggak ada. Mati. Ya, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka para hamba-hambaku itu bahwa kematian yang kalian selalu berupaya menghindar berlari darinya, fa innahu mulaqikum, pasti dan pasti akan berjumpa dengan kalian dimanapun kita. Maka jemaah sekalian, sekali lagi angkat tangan kita, panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kebiasaan dari orang-orang soleh terdahulu sebelum kita. Kemudian yang kedua, persiapan sebelum menyambut bulan Ramadan, mari bekali diri kita dengan thalabul ilm. Belajar. Terkhusus belajar tentang ahkamus siyam. Dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Karena kita terkadang terluputkan jemaah sekalian. Puasa itu enggak seperti sholat yang kita lakukan setiap hari. Ya. Puasa itu ibadah musiman. Yang datangnya setahun sekali. Puasa Ramadan. Ya. Belajar lagi. Buka lagi fikih-fikihnya yang berkaitan dengan puasa tersebut. Ya, semisal yang sering kita contohkan ibu-ibu mungkin, ya, mungkin setahun yang lalu dia pernah ikut kajian tentang puasa. Di tahun ini sudah merasa yakin, sudah kuat pengalamannya. Ternyata ketika dia diperhadapkan sebuah kondisi, masak buat suaminya, ya, masak untuk berbuka puasa, dia nggak tahu ini sudah pas nggak. Ya, garamnya. Ataukah belum? Kalau enggak dicoba, ya, nanti malah tawar. Ya. Ataukah terlalu asin. Ya, akhirnya dituang terus sama dia garamnya. Dia takut. Ya. Karena enggak murojaah. Ternyata apa? Diperbolehkan baginya untuk apa? Mencicipi. Tapi cicipnya bukan 1 sendok. Cukup di ujung lidah aja untuk memastikan. Kemudian dia apa? Wajib untuk dia apa? Buang. Itu kalau diperlukan, ya. Dan itu dibahas oleh para ulama, ya. Makanya penting. Nahan ludah pun demikian, ya. Berbekam di bulan Ramadan, diulang semuanya itu. Pembatal-pembatal puasa apa saja, pelajari semuanya. Dimurojaah lagi. Itu persiapan biar kita melangkah di bulan Ramadan ini dengan penuh ketenangan di atas ilmu agama. Baca jamaah, baca. Itu penting sekali itu. Ya, ada kajian-kajian seputar hukum-hukum fikih puasa, ikut. Baca lagi buku-bukunya kita, pelajaran yang pernah kita dapatkan, itu penting semuanya. Jadi ini yang paling dominan. Persiapan seorang muslim dan muslimah menyambut kedatangan tamu istimewa. Perbanyak doa, sering-sering berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun ini. Kemudian bekali dirinya kita dengan ilmu agama terkhusus yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Kemudian jamaah sekalian yang kami muliakan, kalau sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun ini, maka manfaatkan semaksimal mungkin. Sekali lagi, manfaatkan, optimalkan sebaik mungkin kesempatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi yang sering kita ulangi. Karena bisa jadi itu adalah momentum yang terakhir dalam hidupnya kita. Jadikan Ramadan di tahun ini sebagai Ramadan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berazam. Berazam yang kuat. Ya. Bertekad yang kuat bahwa kita akan menjadikan Ramadan ini lebih bagus dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Yang kedua, berdoa. Kalau doanya tadi apa? Meminta agar Allah berikan kesempatan. Maka kalau nanti, diingat-ingat ini, kalau nanti Allah pertemukan kita dengan Ramadan di tahun ini, maka ganti doanya lagi. Doanya apa? Agar Allah memberikan kekuatan, taufik untuk kita isi hari-hari di bulan Ramadan itu dengan beragam amalan kebaikan. Ya Allah, bantu saya untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Ya Allah, berikan kekuatan kepada saya untuk mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan beragam ketaatan kepada-Mu. Karena jamaah sekalian yang kami muliakan, kita tidak akan sanggup beribadah kepada Allah kalau bukan karena taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita butuh bimbingan dari Allah. Kita butuh taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mewujudkan penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkhusus di bulan Ramadan itu. Doa. Jangan sekali-sekali kemudian menyandarkan pada kemampuan dan kekuatan dirinya kita. Lemah kita. La haula wa la quwata illa billah. Kita bisa puasa. Kita bisa sholat. Kita bisa bangun di tengah malam. Itu bukan karena kita hebat, jamaah sekalian. Tapi demi Allah, itu karena taufik dan hidayah dan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah paham dengan konsep yang satu ini, maka tidak akan muncul rasa ujub dan bangga diri dari amalan perbuatan yang kita lakukan. Karena sang hamba ini sadar bahwa semua kemudahan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari puasa yang dia lakukan, dari sholat yang dia lakukan, dari sedekah, infak, dan lain-lain sebagainya, dari ibadah yang dia lakukan kepada Allah. Dia sadar bahwa semua itu bisa terwujudkan dan terlaksana karena taufik, kemudahan, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan Ramadan di tahun ini, maka jadikan itu sebagai momentum untuk memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga ibadahnya kita. Selanjutnya, jaga ibadahnya kita. Puasanya kita. Dari perkara-perkara yang bisa merusak kesempurnaan dan nilai pahala dari puasa itu. Jadi jamaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, berpuasa itu bukan sekedar jago-jagoan mana yang bisa menahan lapar dan haus. Puasa Ramadan itu bukan hanya berbicara kuat-kuatan menahan rasa lapar dan dahaga saja, bukan. Tapi ada makna puasa yang lebih dari sekedar menahan makanan dan minuman. Yaitu apa? Menjaga dirinya kita dari perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang ketahanan diri dari makanan dan minuman, unta itu lebih kuat dibandingkan kita. Betul enggak jamaah sekalian? Hah? Pernah lihat unta? Hah? Unta itu berapa hari pun enggak minum, enggak makan, kuat dia. Ya. Cuman kan berbicara tentang puasa di bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar bagaimana seorang hamba itu menahan dirinya dari makanan dan minuman, tapi lebih dari itu. Bagaimana dia bisa menghadirkan di dalam puasanya tersebut rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian bisa menjadikan tameng dirinya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal-atash. Berapa banyak dari kalangan orang-orang yang berpuasa tersebut, hanya tetapi hanya saja bagian yang dia dapatkan adalah apa? Lapar dan haus saja. Kenapa demikian? Karena dia hanya mempuasakan dirinya dari makanan dan minuman, tapi tidak mempuasakan dirinya dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jikalau Allah masih memberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan di tahun ini, jaga baik-baik kualitas dan kesempurnaan puasanya kita. Selain menahan makan minuman tidak berhubungan suami istri, maka jangan lupa untuk mempuasakan semua anggota tubuhnya kita. Mata kita jaga jamaah. Matanya kita dijaga jamaah sekalian. Ya. Jangan pakai mata ini untuk melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, terlebih khusus di bulan Ramadan. Mata itu nikmat dari Allah. Mata itu nikmat dari Allah. Kalau kita enggak pandai untuk memakainya, maka sangat-sangat mungkin dan sangat mudah bagi Allah untuk mencabut nikmat tersebut dari kita. Hati-hati. Terlebih lagi mohon maaf, kita yang hidup di zaman ini sering kita ingatkan bahwa kemaksiatan mata di zaman dahulu itu hanya terjadi ketika mereka keluar dari rumahnya. Tapi tidak di zamannya kita sekarang ini. Kemaksiatan dan kerusakan yang disebabkan oleh matanya kita pun bisa terjadi walaupun kita berada dalam rumah, walaupun kita berada dalam kamarnya kita, na'udzubillah. Fitnah, ya, dengan keberadaan media sosial yang tidak dipakai pada tempatnya, na'udzubillah. Jaga pandangan mata. Kemudian ketika berpuasa, jaga telinganya kita. Jaga telinganya kita. Jangan pernah sudi dan rela mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah untuk kedua telinganya kita. Dari mendengarkan perkataan-perkataan dusta. Dari mendengarkan ghibah, gosip-gosip. Dari mendengarkan namimah. Dari mendengarkan musik-musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga nih. Jaga pula lisannya kita. Jaga mulutnya kita. Jangan sampai sudah capek nahan makan minum sejak subuh sampai malam hari, akan tetapi kita rusak pahala puasanya kita itu dengan apa? Gosipin orang, mencaci maki, menghardik dan merendahkan orang lain, berkata dusta, na'udzubillah. Jaga semuanya. jaga tangannya kita, jaga kakinya kita. Selama berpuasa terlebih khusus di bulan Ramadan ini, jaga jamaah sekalian. Dari mengambil barang-barangnya orang, dari memukul, menempeleng, dari kita langkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga semuanya itu. Sekali lagi, sekiranya Allah masih mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun ini, maka jaga kesempurnaan pahala Ramadannya kita. Ya. Jangan sampai Ramadan tersebut kemudian tidak menjadi nilai yang berarti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita pada hari kiamat. Jaga, jaga. Betapa ruginya kita kalau sampai pada hari kiamat kelak, ketika lembaran-lembaran amalan kebaikan tersebut dibagikan oleh Allah, kemudian kita mendapati ternyata puasa Ramadan yang kita lakukan tersebut tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya bernilai sekedar menahan makan haus dan lapar saja. Na'udzubillah. Maka jamaah sekalian, sekali lagi selalu menitip pesan, tolong jaga perkara yang satu ini. Karena bisa jadi ini Ramadan yang terakhir buat kita. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya, kalaulah Allah mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun ini, maka pakai dengan semaksimal mungkin untuk kita isi dengan beragam kebaikan. Amalan soleh. Terkhusus apa? Puasa. Jaga. Yang kedua, jadikan Ramadan momentum untuk kita memperbanyak doa kepada Allah. Banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum yang sangat bagus untuk banyak berdoa, ngangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." Tiga doa yang mustajab, yang tidak ada keraguan di dalamnya, insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya. Di antaranya apa? As-sa'im hatta yuftir. Doanya orang yang sedang berpuasa sampai dia apa? Berbuka. Jadi selama kita berpuasa sampai kita berbuka, itu merupakan momentum-momentum yang sangat indah dan sangat baik untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi jamaah sekalian, bisa jadi jamaah sekalian, problem yang selama ini menyelimuti kehidupan kita. Bisa jadi jamaah sekalian, permasalahan yang selama ini masih terkendali buat kita, Allah bukakan di tahun ini. Disebabkan doa-doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan. Maka jangan pernah berputus asa. Angkat tangannya kita. Doa yang terbaik buat keluarga kita, buat orang tuanya kita, buat dirinya kita, agar Allah memberikan keistiqomahan. Doa terus. Doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan husnul khatimah, memberikan hidayah dan taufiknya kita selama hidup di dunia ini. Doa. Momentum yang sangat bagus. Kemudian yang berikutnya, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Jadikan Ramadan itu sebagai momentum untuk kita memperbanyak sedekah. Sedekah itu tidak hanya dianjurkan. Sedekah itu tidak hanya disunnahkan dan disyariatkan di bulan Ramadan. Kapan saja. Hanya saja penekanannya itu lebih-lebih lagi. Makanya kata Abdullah ibn Abbas, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan. Dan kedermawanan beliau itu akan lebih nampak lagi ketika berada di bulan Ramadan. Kencangkan lagi. Gaskan lagi jamaah sekalian. Sedekahnya kita itu. Ya. Mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan rezeki buat kita. Jadikan harta tersebut sebagai wasilah. Jadikan harta yang merupakan titipan Allah itu sebagai sarana untuk kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan disimpan terus harta kita jamaah sekalian. Pakai harta kita itu untuk kita jadikan sarana masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih khusus apa? Menyediakan iftar untuk orang-orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Wah, itu luar biasa. Ya. Kesempatan untuk bersedekah, terlebih khusus apa? Momentum menyediakan iftar, ya, menu berbuka puasa untuk mereka-mereka yang berpuasa terkhusus di bulan Ramadan. Betapa besar pahalanya. Ya. Pakai itu. Ya. Dan ini seruan untuk para muslim dan muslimah. Bukan cuma seorang muslim aja. Muslimah yang diberikan kelebihan harta atau ada kemampuan, maka keluarkan. Keluarkan. Ya. Bahwa sedekah itu tidak hanya disyariatkan untuk orang-orang yang kaya saja. Ini mindset yang harus kita ubah ini. Bahwa sedekah itu tidak hanya dianjurkan kepada orang-orang yang berkecukupan saja. Tapi untuk semua kalangan. Untuk semua dari kalangan kaum muslimin dan muslimat. Hanya saja mungkin ya sedekah tersebut disesuaikan dengan kemampuannya kita. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak hanya melihat dari nominal yang kita keluarkan. Dari banyaknya apa yang kita sedekahkan. Tapi lebih dari itu. Allah subhanahu wa ta'ala akan menilai keikhlasan dan kejujuran kita ketika melakukan amalan tersebut. Bisa jadi ada seorang hamba yang mengeluarkan 100 ribu itu lebih mulia di sisi Allah dibandingkan orang yang menyumbang 10 juta, 100 juta. Perbedaan itu akan nampak dari keikhlasan yang ada pada hamba tersebut. Maka jamaah sekalian, sekali lagi, mari berpacu untuk mengambil peluang yang satu ini. Bersedekah di bulan Ramadan. Dan sekali lagi, itu tidak hanya terbatas untuk orang-orang kaya. Sedekah itu tidak hanya diperuntukkan untuk mereka yang berkecukupan. Tidak. Ya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran tentang karakteristik sifat dari calon penghuni surga Allah. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Jadi sekali lagi, jangan karena kemiskinan, jangan karena keterbatasan kemudian menghalangi kita untuk bersedekah dan berinfak kepada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarkan sesuai dengan kemampuan kita. Sekali lagi, Allah tidak hanya menilai dari besar kecilnya apa yang kita sumbangkan, tapi lebih dari itu Allah subhanahu wa ta'ala menilai dari keikhlasan, ketulusan, dan kejujuran sang hamba tersebut. Terkadang amalan kecil di sisi manusia menjadi mulia di sisi Allah disebabkan keikhlasan dan ketulusan dia kepada Rabb-nya Allah subhanahu wa ta'ala. Disebabkan kejujuran antara dia dengan Rabb-nya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa ternyata hamba yang bersedekah sedikit ini ternyata yang diharapkan hanyalah ridho Allah. Dia enggak butuh pujian manusia. Dia enggak butuh pengakuan manusia. Yang dia butuhkan adalah cinta dan pengakuan dari Rabb-nya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fik. Kita azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi jemaah? Hah? Sampai mana? Hah? Hah? Sedekah? Hah? Sampai sedekah. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kalaula Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan di tahun ini, maka jangan pernah menyepelekan dan menunda-nunda sholat lima waktu. Sholat lima waktu itu dianjurkan di setiap harinya. Dan terlebih lagi di bulan Ramadan. Jaga baik-baik. Untuk laki-lakinya, usahakan laksanakan sholat lima waktu itu berjamaah bersama kaum muslimin di masjid. Ya. Kalau bisa berazam terus, berazam untuk berada di shof yang paling depan. Ya. Kalau memungkinkan dan tidak ada uzur untuk kita telat, maka rebut tuh. Selama bulan Ramadan, berazam, ya Allah, mudah-mudahan selama bulan Ramadan ini saya bisa melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Dan semoga Allah, engkau wahai Allah, mudahkan saya untuk terus berada di saf yang paling depan. Khairu shufufi rijal awwaluha. Sebaik-baik saf bagi lelaki itu adalah apa? Saf yang terdepan. Kalau bisa sebelum dikumandangkan adzan sudah hadir. Kapan lagi momentumnya? Ya, jaga ini. Jaga salat 5 waktunya kita. Ya. Demikian pula kepada para ibu-ibu, kaum ummahat, kaum muslimat, jaga juga ini. Karena ini adalah sebaik-baik amalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabbu ilallah, amalan apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shalatu fi waqtiha, salat tepat pada waktunya. Ya. Jadi ibu-ibu, kalau tidak ada kesibukan, ya, maka kembali kepada hukum hadis ini apa? Untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Terlebih khusus lagi apa? Para ikhwah, ya, para lelaki, ya, jaga betul. Kemudian setelah jaga sholat 5 waktu ini, jaga pula sholat-sholat sunnah. Jangan diabaikan itu. 12 rakaat dijaga betul-betul. Ya. Salat-salat sunnah rawatib yang membersamai salat fardunya kita. Jaga betul. Jangan sampai terlewatkan. Dan setelah itu jangan pula kemudian terlewatkan dengan apa? Salat tarawih. Ya. Laksanakan. Yang paling bagusnya laksanakan bersama kaum muslimin di bawah komando seorang imam. Yang paling bagus tuh. Ya. Kalau ada yang mau sholat sendiri di rumah silakan. Tapi jangan karena alasan itu pengin sendiri, pengin menjaga keikhlasan, akhirnya yang ada tindro. Ah, tidur di rumahnya. Jadi kalau khawatir udah sholat di masjid itu lebih bagus. Ya. Sholat bersama kaum muslimin di masjid rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling bagus, jaga ini. Ya. Jangan sampai terlewatkan sholat tarawih kita di malam-malam hari di bulan Ramadan. Karena sholat malam juga sholat tarawih itu akan menjadi penggugur dosa kita. Sebagaimana yang sudah disebutkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga diperhatikan jamaah sekalian, ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, jangan sampai terlewatkan dari sunnah yang satu, yaitu apa? Makan sahur. Ya, jangan sampai karena sudah kebanyakan makan malam, akhirnya dibangunkan makan sahur, gak selera lagi. Katanya gak apa-apa. Sudah kuat nih, sudah kenyang. Jangan, usahakan bangun. Ya, walaupun hanya seteguk air putih, sebiji korma, niatkan itu untuk sebagai santapan sahurnya kita dalam rangka untuk mencontoh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, tasaharu fa inna fis sahur barakatun. Ya. Katanya bersahurlah kalian. Karena dalam makanan sahur tersebut terdapat keberkahan. Karena kan beda itu. Orang-orang yang makan sahur dengan orang yang tidak makan sahur. Kenapa? Karena dalam makan sahur tersebut terdapat apa? Keberkahan. Ya. Makanya paksakan tuh. Jangan dilewatkan begitu saja. Walaupun kita sudah kenyang. Walaupun mungkin makan malamnya sudah beronde-ronde. Ya. Habis maghrib makan. Mau tarawih makan lagi. Setelah tarawih makan lagi. Udah kenyang. Ya dibangunin untuk makan sahur enggak mau lagi. Jangan. Makan, bangun. Walaupun seteguk air, walaupun sepotong kurma, walaupun sepotong kue. Yang penting apa? Makan sahur. biar kita mendapatkan pahala mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan biar kita kemudian mendapatkan keberkahan dari sahur yang kita makan tersebut. Beragam kebaikan-kebaikan jamaah sekalian yang terus kita harus fokuskan ketika bulan Ramadan, terlebih khusus lagi apa? Qiraatul Quran. Ini yang paling sering kami tekankan, baca Al-Quran. Mari semuanya lebih dekat dengan Al-Quran terkhusus di bulan Ramadan. Kalau kita sudah gagal mendekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan, maka jangan lagi harap di luar bulan Ramadan. Kalau kita sudah gagal mendekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan, apalagi yang mau diharapkan setelah keluar dari bulan Ramadan. Itulah momentum itu. Untuk kita lebih dekat dengan Al-Quranul Karim. Ya, untuk kita fokus. Karena Ramadan itu juga dinamakan apa? Syahrul Quran. Diturunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Untuk kita telaah, untuk kita baca, untuk kita tadaburi. Maka hati-hati jemaah sekalian. Jangan sampai kelalaian demi kelalaian terus menyelimuti hari-hari kita di dunia ini. Kita jauh dari Al-Quranul Karim. Padahal pernyataannya kita cinta Al-Quran. Enggak rela kalau Al-Quran tersebut dibakar, diinjak. Tapi tanpa kita sadari, kita sendiri yang telah menjauh dari Al-Quran. Ya, jangan sampai kita kemudian masuk dalam kelompok yang telah disebutkan oleh Allah Rabbul Alamin di dalam Al-Quranul Karim. Dalam pengaduan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Rabb-nya, wa qala ar-rasul inna qaumit takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an itu sebagai perkara yang mereka tinggalkan. Dan kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, di antara bentuk menjauh dari Al-Qur'an itu adalah apa? Tidak mau membacanya. Tidak mau mempelajarinya. Hati-hati, ya. Kita tergolong orang-orang yang menghajar dan menjauh dari Al-Quranul Karim tanpa kita sadari, na'udzubillah. Hati-hati, ya. Pokoknya enggak ada alasan. Enggak ada alasan lagi. Mau lancar ataukah enggak lancar baca Al-Quran. Enggak ada alasan. Baca saja. Sesuai dengan kemampuan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Yang belum lancar, jangan jadikan alasan itu untuk bermalas-malasan membaca Al-Quran. Ustaz belum lancar. Baca saja sesuai dengan kemampuan kita. Sembari terus belajar. Tahsin, tajwid, belajar terus. Tapi jangan pernah jadikan ketidaklancaran kita, ketidakfasihan kita membaca Al-Quran sebagai sebab untuk kita tidak membaca Al-Quran terkhusus di bulan Ramadan ini. Karena ingat selalu hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nasihat untuk semuanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta wa huwa syakun 'alaihi falahu ajran. Untuk orang yang mahir, lancar penghafal Al-Quran, maka dia akan senantiasa bersama dengan malaikat yang mulia. Keutamaan yang Nabi SAW sampaikan, informasikan untuk orang-orang yang telah diberikan kemudahan membaca Al-Quran, kefasihan membaca Al-Quran. Tapi enggak sampai di situ jemaah sekalian. Nabi SAW melanjutkan sabdanya, walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta wa huwa syakun 'alaihi falahu ajran. Dan untuk orang-orang yang masih terbatah-batah membaca Al-Quran, untuk orang-orang yang masih belum lancar membaca Al-Quran, untuk orang-orang yang masih berat lisannya mengeluarkan huruf-huruf di dalam Al-Quran tersebut, maka untuknya dua pahala. Hadirkan selalu ini. Hadirkan selalu hadis ini dalam hatinya kita, dalam pikiran kita. Bahwa untuk orang-orang yang belum lancar membaca Al-Quran itu juga ada keutamaannya. Di tengah keterbatasan yang dia miliki, tapi dia pingin terus membaca Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk orang yang seperti ini akan mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama, pahala dari setiap huruf yang dia baca. Satu huruf berganjar berapa? 10 pahala. Bayangkan. Satu huruf berganjar 10 pahala. Satu huruf, bukan satu kata, satu huruf. Pahala yang kedua, pahala perjuangan dia. Pahala kemauan dia. Pahala kesungguhan dia. Pahala karena keinginan yang kuat bagi dia untuk terus membaca Al-Quran. Allah nilai itu jamaah sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan atas perjuangan dan kemauan yang kuat yang dia tunjukkan untuk tetap membaca Al-Quran di tengah-tengah keterbatasan yang dia miliki. Baca aja terus. Baca aja terus jamaah sekalian. Ya, sembari terus belajar. Sembari terus belajar. Subhanallah. Kalau bisa minimal. Targetnya kita minimal. Ini minimal ini. Sekali khatam Al-Quran. Itu paling minimal itu. Ya. Paling minimal. Ya. Kalau kita baca biografinya para ulama. Subhanallah. Terkaget-kaget kita jemaah sekalian. Al-Imam Syafi'i rahimahullah di bulan Ramadan. Mengkhatam Al-Quran sebanyak berapa kali? 60 kali. Artinya semalam dua kali khatam jamaah sekalian. Ya. Ada di antara para ulama-ulama tabi'in yang di antara lainnya. Mereka mengkhatam Al-Quran dalam sepekan. Ada yang mengkhatam Al-Quran dalam tempo 3 hari. Subhanallah. Lah kita. 10 awal Ramadan doang tuh. Al-Quran Masya Allah. Lengket terus di tangannya. Masuk Ramadan 10 hari yang kedua sudah mulai kendor. Yang ketiga sudah tinggalkan Al-Quran. Padahal itu yang paling harus kita genjot tuh. Di 10 hari terakhir Ramadan tuh. Justru kebalikannya kita. Mohon maaf. Ya. Sudah sibuk dengan pakaian lebarannya. Udah sibuk dengan urusan kue lebarannya. Udah sibuk dengan, na'udzubillah, dengan persiapan mudiknya. Gak terlarang semua itu jamaah sekalian. Silakan buat kue lebaran, silakan. Silakan persiapkan baju terindah kita untuk menyambut Id. Semoga itu mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Silakan mudik jamaah sekalian. Tapi tolong dijaga semua itu. Ibadahnya kita terkhusus. Sholat tarawihnya kita, sholat lailnya kita. Justru kita, subhanallah. Jadikan 10 hari pertama itu sebagai ajang final. Padahal gak demikian perhitungannya. Yang final itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang justru itu yang kata Nabi SAW, kata Aisyah. Beliau sudah apa? Shadda mi'zarahu wa aikadha ahlahu wa ahya laylahu. Nabi SAW, kalau sudah masuk 10 hari terakhir, beliau kencangkan tali sarungnya. Artinya apa? Iktazala nisa'ahu. Untuk sementara beliau menjauh dari istri-istri beliau. Untuk fokus beribadah kepada Allah. Wa ahya laylahu. Beliau hidupkan malam hari di bulan Ramadan 10 hari terakhir tersebut. Wa aikaba ahlahu. Beliau bangunkan keluarga-keluarga beliau, istri beliau. Untuk apa? Untuk juga fokus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi mau dipermainkan jamaah sekalian. Karena bisa jadi momentum lembaran ini tidak akan berulang di tahun-tahun berikutnya. Sudah cukup kecolongan kita di tahun-tahun yang lalu jamaah sekalian. Sudah cukup kelalaian kita jamaah sekalian. Semoga di tahun ini kalau Allah memberikan kembali kesempatan itu betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terkhusus 10 hari itu. Ya. Jangan kendor. Ya. Jangan kendor. Jangan sampai na'udzubillah. Mohon maaf jamaah. Jangan sampai tangannya kita ini lebih banyak memegang handphonenya kita dibandingkan mushaf Al-Quran. Jangan sampai tangannya kita ini kebanyakan kita pakai untuk mengutak-atik HP-nya kita. Kemudian kita jauh dari membaca Al-Quranul Karim. Na'udzubillah. Nasihat untuk semuanya, kita bangkit dari kelalaian kita jamaah sekalian. Mari buktikan kalau kita cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita buktikan kalau memang betul-betul kita cinta kepada kitabullah Al-Quranul Karim. Buktikan itu semuanya. Inilah sekali lagi momentum Ramadan untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan momentum itu. Jadikan momentum untuk kita lebih dekat dengan Allah. Untuk kita lebih dekat dengan Al-Quranul Karim. Untuk kita dekat dengan Qiyamul Lail dan ibadah-ibadah yang lainnya. Secara umum, mari ketika Allah memberikan kesempatan itu kita isi dengan beragam kebaikan, apapun itu. Kemudian yang ketiga, kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan untuk menyelesaikan semua dari rangkaian bulan Ramadan, 29 atau ke 30 hari, sebulan penuh, maka jangan lupa untuk kembali berdoa. Jadi doanya itu tiga. Sebelum Ramadan, ketika Ramadan, dan setelah Ramadan meninggalkan kita. Doanya beda-beda semua jemaah sekalian. Doa yang ketiga ini setelah kita diberikan kesempatan untuk menyelesaikan bulan Ramadan, maka doanya apa? Doa agar Allah menerima semua amalan kebaikan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Jangan lupa itu. Ya, karena kita enggak tahu jemaah sekalian. Makanya kebiasaan para ulama terdahulu, orang-orang yang terdahulu apa mereka? Wa kanu yad'unallaha sittata ashhurin ayyataqabbala minhum. Mereka juga berdoa selama 6 bulan agar amalan-amalan kebaikan yang mereka lakukan di bulan Ramadan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Biar tidak muncul dan timbul rasa kagum terhadap amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Karena diterima atau tidaknya amalan kita di sisi Allah itu merupakan perkara ghaib yang tidak seorang pun mampu untuk mengetahuinya. Itu perkara ghaib, jemaah sekalian. Puasa yang kita lakukan, qiyamul lail yang kita lakukan, salat tarawih yang kita lakukan, bacaan Al-Quran yang selama ini kita lakukan di bulan Ramadan, wallahu ta'ala alam. Kita enggak tahu diterima enggak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas yang harus kita hadirkan, kita berprasangka baik kepada Allah. Semoga diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan pernah sekali-kali untuk menyombongkan dari amalan yang telah kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita merasa semuanya itu karena kekuatan dan kehebatannya kita. Enggak boleh. Kita harus sadari bahwa itu semuanya merupakan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fik. Sebelum kita tutup jamaah sekalian, sini ada pertanyaan. Apakah boleh menggantikan puasa kepada kedua orang tua yang sudah meninggal? Kata Nabi SAW dalam sebuah penggalan hadis, man mata wa alaihi saum, soma anhu waliyuhu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang wafat, barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia ada utang puasa, maka hendaknya walinya, keluarganya mempuasakan untuknya. Kalau berbicara tentang anak-anak yang ingin mempuasakan, mengganti utang puasa orang tuanya, itu enggak dikatakan wajib bagi mereka, enggak. Tapi itu bentuk ihsannya anak kepada kedua orang tua. Dan itu bisa dibagi-bagi. Contoh, utang puasa orang tuanya itu ada 10 hari. Maka boleh di antara keluarga tersebut, anak tersebut sebagai bentuk baktinya kepada orang tua, kemudian mereka bagi-bagi. Saya 3 hari ya, saya 2 hari ya, boleh. Ya, boleh. Dan semoga itu merupakan salah satu bentuk dari baktinya seorang anak kepada orang tuanya. Karena berbakti kepada orang tua itu tidak hanya berhenti ketika orang tuanya kita meninggal dunia. Berhenti enggak. Bahwa perbuatan bakti seorang anak itu akan terus menerus. Walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fik. Bismillah Ustadz, bagaimana jika seorang wanita yang hamil kuat menjalani puasa, tapi di sisi lain kehamilannya masih sangat baru, apalagi di tanah haram, menjadikan ibadah full di bulan Ramadan. Barakallahu fik. Wallahu ta'ala alam. Ini semuanya jemaah sekalian dikembalikan kepada kondisi wanita tersebut. Kondisi wanita itu beda-beda. Ya, kondisi wanita itu beda-beda. Ada wanita yang ketika hamil enjoy aja dia, kuat dia. Ya, kuat dia. Dan dia pikir, apalagi setelah konsultasi dengan dokternya, misalkan dokternya mengatakan, iya, enggak apa-apa. puasa enggak apa-apa. Ini bagus kok, janinnya ini bagus. Dan sang ibu juga, sang wanita yang hamil ini merasa enjoy aja. Sekali lagi, setiap wanita itu kondisinya beda-beda. Ya, kalau dirasa wanita tersebut ya enak ketika berpuasa dan tidak memberikan efek dan mudarat untuk dirinya dan kepada bayinya, ya janinnya, maka silakan dia berpuasa. Ya, silakan dia berpuasa. Tapi ingat tadi itu catatannya, dia yakin bahwa dia itu apa? Sehat, selamat, dan tidak memudaratkan untuk diri dan janin yang berada dalam perutnya. Ya, jadi beda-beda. Sekali lagi, beda-beda itu. Wanita itu beda-beda. Tinggal lihat kondisinya. Kalau demikian, silakan. Karena sebagian wanita juga berasumsi, dia berpikiran, mumpung di bulan Ramadan, lebih enak suasananya. Terbawa semuanya puasa, enak. Ya. Daripada nanti membayar utang puasanya dalam keadaan orang makan, lebih berat lagi. Ya, silakan. Tapi kalau sampai kepada batas dan keadaan dengan puasanya dia tersebut kemudian membawa mudarat kepada dirinya, ya, dan kepada janinnya, maka jangan coba-coba untuk memaksakan diri. Ya, hati-hati. Kalau sampai sudah ke dalam taraf memberikan mudarat, hati-hati. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kisah jamaah sekalian bersama sekelompok para sahabat, ada di antara sahabat yang ketika itu tetap berpuasa dalam keadaan apa? Safar. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa minal birri as-siyam fi safar." Bukanlah bentuk kebaikan untuk seseorang itu tetap puasa dalam kondisi safar, padahal kan boleh-boleh saja mau puasa Ramadan ataukah puasa sunnah ketika safar sah, boleh. Tapi ketika kondisinya sampai ke dalam taraf memudaratkan, sahabat ini sampai pingsan dikerumunin sama sahabat-sahabat yang lainnya, tanya kok bisa dia pingsan ini, katanya apa? Dia tetap melanjutkan puasanya. Jadi tinggal lihat kondisinya, ya, jangan kemudian dipaksakan. Ya, barakallahu fik. Apalagi ya ingin puasa full di bulan Ramadan di Masjidil Haram, itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi lihat kondisinya. Kalau enggak memungkinkan ya sampai membuat mudarat baginya, jangan puasa kemudian apa? Ganti di hari yang lain. Ya, untuk wanita-wanita yang hamil, wallahu taala alam, pendapat yang lebih kuat untuk mereka itu apa? Mengganti di hari yang lain. Allahu ta'ala alam. Kada orang-orang yang hamil itu, para ulama mengkategorikan mereka masuk dalam kondisi golongan orang-orang yang sakit. Yang mana orang sakit ini apabila mendapatkan ya tidak mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka boleh baginya untuk mengqadha di luar bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Sampai sini jemaah sekalian. Semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan, pencerahan, pengingat, dan penyemangat untuk kita semuanya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala keterbatasan sebagai manusia biasa. Kebenaran hanya datangnya dari Allah. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.